Kalau Akang jadi bulan, Neng mau jadi apa? Apa? Aduh. Kalau Akang jadi kumbang, Neng jadi apa? Jadi apa maumu dong, dong ding dong. Lebih baik putuskan sekarang. Neng, kenapa dari tadi diam aja?